Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Tentang siapa yang mengambil barakah dengan pepohonan, bebatuan dan yang lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas dalil pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yakni dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Kata Allah Azza wa Jalla, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa manata tsalitsatal ukhra? Alakumudz dzakaru wa lahul unsa? Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Telah kita bahas rangkaian ayat-ayat dalam surat An-Najm ini, serta dari sisi mana ayat-ayat ini dijadikan sebagai dalil utama oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan terlarangnya tabarruk atau mengambil barakah dengan pepohonan ataupun bebatuan dan yang lain sebagainya. Di mana pada asalnya keyakinan dari orang-orang yang pertama kali meletakkan Uzza, Lata dan Manah, mereka berupaya di awal kali adalah untuk mengenang dan untuk menghormati benda-benda tersebut. Kemudian ketika berlalunya waktu, orang-orang yang pertama melakukannya telah meninggal, berganti zaman, berganti generasi, maka anak-anak cucu mereka tidak mengetahui apa tujuan asal dari nenek moyang mereka yang dahulu melakukannya. Sehingga jadilah Lata, Uzza dan Manah sebagai tiga berhala besar yang disembah oleh bangsa Arab yang ada di sekitar lokasi tersebut. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, An Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Abu Waqid, nama beliau adalah Al-Harith Ibn Auf. Sahabiyun masyhur. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah dan beliau berusia 85 tahun. Kata Abu Waqid radhiyallahu ta'ala anhu, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dari sini kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi ketika perang Hunain. Berarti ini terjadi setelah Fathu Makkah. Di mana pada peperangan Hunain ini Nabi SAW beliau membawa pasukan yang sedemikian banyak. Karena setelah Fathu Makkah, di mana Nabi SAW menaklukkan kota Makkah dan banyak yang masuk Islam dari penduduk Makkah ketika itu, sehingga keluar bersama Nabi SAW menuju lembah Hunain. Ketika itu berjumlah 12.000 pasukan. 2.000 pasukan beliau bawa dari Makkah dan 10.000 pasukan datang dari Madinah. Tayyib. Kemudian Hunain adalah sebuah tempat disebutkan oleh beliau hafizallah wa Hunain wadin yaqa'u syarqiyya Makkah bainahu wa baina bid'ata asyara milan. Hunain adalah sebuah tempat atau sebuah lembah yang ada di sebelah timur kota Makkah. Kurang lebih jaraknya beberapa belas mil dari Makkah. Di mana di lembah ini terjadilah sebuah peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan beliau memerangi kabilah Hawazin. Dan ini nanti peperangan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran besar bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menegur karena seperti kita tahu tadi bahwa yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah pasukan yang cukup besar dibandingkan peperangan-peperangan sebelumnya. 12.000 orang. Sehingga kita bisa lihat bagaimana besar jumlah pasukan tersebut. Nah, kebanyakan yang bergabung ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ketika mereka kemudian tidak lama setelah masuk Islamnya keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan tersebut, mereka merasa bahwa ini adalah sebuah peristiwa besar. Mereka langsung bisa mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat jumlah yang sedemikian banyak, 12.000 orang, beberapa dari mereka menganggap bahwa pasti akan menang. Jadi ketika sudah berjalan ke Hunain, mereka mengatakan pasti kita akan menang. Kenapa? Melihat jumlah yang sedemikian banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan teguran kepada mereka. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat yang ke-25 dan seterusnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yaum Hunain. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsirah, pada banyak peristiwa. Wa yaum Hunain, dan terkhusus ketika peristiwa Hunain. Idz a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'ah. Ketika perang Hunain tersebut, sebagian dari kalian merasa berbangga, katsratukum, dengan jumlah yang sedemikian banyak. Falam tughni 'ankum syai'ah, tetapi Allah tegur kalian bahwa jumlah yang banyak itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sehingga di awal peperangan merasa sempitlah bumi ini. Bumi yang luas ini seakan-akan terasa sempit oleh kalian. Wadhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu annahu la malja'a minallahi illa ilaihi. Sampai-sampai mereka merasa tidak ada jalan keluar lagi. Karena demikian ketika peperangan Hunain ini, saat mereka tiba di lembah, ternyata sudah terlebih dahulu kabilah Hawazin yang dipimpin oleh siapa? Malik bin Auf. Mereka sudah terlebih dahulu sampai di lembah tersebut dan sudah terlebih dahulu mengatur strategi, sehingga kedatangan mereka yang tiba-tiba menyerbu dari lembah itu tidak disadari oleh kaum muslimin. Nabi SAW bersama pasukannya, kocar-kacirlah mereka 12.000 orang itu, hanya tersisa 100 orang yang ada di sekitar Nabi SAW. Dari 12.000 tersisa 100 yang benar-benar masih di sekitar Nabi SAW. Itu pun yang melindungi beliau bukan 100 itu semua, hanya beberapa orang. Siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar ada di samping Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan ada di samping Nabi SAW. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, melihat pasukannya kocar kacir, Al-Abbas paman Nabi SAW kemudian menyerukan, berteriak kencang dan didengar oleh semua orang. Baru mereka menyadari kesalahan yang dilakukan oleh mereka, yaitu bubar dari pasukan itu. Taib. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan pertolongan. Jadi diingatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya jumlah yang besar itu. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan di dalam ayatnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis-hadis, bahwa patokan kebenaran itu bukan banyak atau sedikit. Tetapi demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, demikian juga bukan patokan kebenaran adalah ketika orang itu berjumlah sedikit. Sehingga banyak atau sedikit bukan ukuran dari kebenaran. Ukuran dari kebenaran adalah ketika apa yang kita ikuti, apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini sesuai dengan kebenaran. Ini isobatul haq, itu patokan kebenaran. Adapun jumlah bukan sebagai patokan kebenaran. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Taib, kita lanjutkan. Kata Abu Waqid, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Dan ketika itu kami sebagian besar penduduk Makkah, hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Maksudnya qaribun 'ahduna bil kufri. Kami masih baru saja masuk ke dalam Islam. Ini cerdasnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, karena nanti beliau akan menceritakan sesuatu yang sebetulnya merupakan kekurangan mereka ketika itu, kesalahan besar mereka. Tayib. Namun beliau menyampaikan ini agar kita memahami ada uzur karena mereka baru masuk ke dalam Islam. Tayib, nanti faedah lebih panjang akan kita bahas. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan dahulu kaum musyrikin mereka memiliki sidrah. Sidrah adalah pohon bidara. Yaqufuna 'indaha. Yaqufun ini maksudnya beriktikaf, yaitu yuqimuna 'indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrukuna biha. Mereka biasa i'tikaf, tinggal di bawah pohon bidara tersebut dan menggantungkan wa yanutuna biha aslihatahum, menggantungkan senjata-senjata mereka. Senjata itu digantungkan untuk meminta barokah. Supaya apa? Keyakinan mereka supaya lebih sakti senjatanya ketika dipakai untuk berperang. Nah, terlebih lagi ketika kondisi sedang persiapan perang, akan banyak orang yang i'tikaf di bawah pohon sidr tersebut. Taib, dan menggantungkan senjata mereka, entah pedang, tombak, panah, perisai dan yang lain-lain. Alat-alat peperangan itu digantungkan. Taib. Kemudian yuqalu lah dzatu anwar. Mereka memberikan nama pohon sidr itu dengan dzatu anwar. Taib, ini diambil dari perbuatan mereka yanutu nabiha. Mereka menggantungkan. Yanutu maksudnya adalah yu'alliqun. Nah, dari nama inilah karena banyak yang digantungkan di situ sehingga pohon bidara besar itu disebut dengan dzatu anwaq. Tayib. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, anwaq jam'u naut. Anwaq itu bentuk jamak dari kata tunggal naut. Naut huwa masdarun summiya bihil manut. Naut adalah kata dasar tetapi digunakan sebagai nama untuk isim maf'ul atau objeknya. Seharusnya namanya manut, tapi mereka mengambil dengan masdarnya, dengan kata dasarnya naut, dan jamaknya anwaq. Kenapa objek yang digantungkan itu dinamakan dengan masdarnya? Bidzalika sumiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha minas silahi li ajli tabarruk. Dinamakan dzatu anwaq karena banyaknya yang digantungkan di pohon tersebut dari persenjataan yang ada, li ajli tabarruk, tujuannya untuk mencari barokah. Tayib. Nah, setelah beliau menceritakan bahwa kaum musyrikin punya satu pohon sidr, satu pohon bidara yang mereka i'tikaf di sana dan meminta berkah untuk senjata-senjata yang hendak mereka pergunakan. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, famararna bisidratin. Kami pun dalam perjalanan itu melewati satu pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkan untuk kami, jadikan untuk kami pohon ini sebagai dzatu anwat. Sebagaimana kaum musyrikin mereka juga punya dzatu anwat. Tayib. Jadi mintakan dahulu ini sebagai adat kami ketika masih musyrik. Kebiasaan kami ketika masih musyrik menggantungkan senjata supaya diberkahi senjata tersebut dan bisa dipergunakan lebih baik di dalam peperangan. Mereka meminta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, lihat apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mereka meminta tersebut. Mendengar permintaan mereka, ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu pohon sidr zatu anwat, sama seperti mereka punya zatu anwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Innaha sunan, itulah sunan. Maksudnya apa as-sunan? As-sunan dijelaskan oleh beliau bidhommis sin, dengan mensuku apa menlemahkan sinnya. Sunan maksudnya adalah at-turuq, ay salaktum kama salaka man kana qablakum minat turuqi al-madmumah. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian dari perkara-perkara kejelekan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau terheran sampai beliau tertakbir dan mengucapkan tasbih. Lalu beliau mengatakan innaha sunan. Itulah yang dimaksud dengan sunan. Bahwa umat ini akan mengikuti jalan jelek dari umat sebelumnya. Taib. Dan itu terjadi sekarang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, qultum walladzi nafsi biadihi. Sungguh kalian telah mengatakan ucapan yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Beliau bersumpah, demi Allah, kalian telah mengucapkan satu ucapan, satu kalimat, kama qalat banu Israil li Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa alaihi salatu wassalam dalam perjalanan juga. Apa yang diucapkan oleh Bani Israil ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, melarikan diri, kemudian Bani Israil sampai di tepi Laut Merah, tidak ada jalan lain lagi. Apa mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di sana? Nabi Musa alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian terbelah lautan itu, memberikan jalan untuk mereka. Mereka melalui jalan tersebut sampai ke daratan sebelah, dikejar oleh Fir'aun la'anatullah alaihi bersama pasukannya. Fir'aun masih sampai di tengah laut tersebut, mereka sudah di daratan, ditenggelamkan oleh Allah. Tadinya laut yang terbelah dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya. Mereka melihat, mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu, terbelahnya Laut Merah itu dengan tongkat Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ditenggelamkannya Fir'aun yang selama ini membinasakan mereka. Setelah selesai dari situ, kemudian mereka menuju satu tempat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam perjalanan itu, di tengah jalan mereka melihat ada kaum musyrikin yang bersujud kepada satu berhala. Ini mereka bersama Nabi Musa. Lalu mereka mengucapkan kepada Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Musa kemudian mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, benar-benar kalian itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa disebutkan oleh Musa bodoh? Digambarkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca sekarang, mereka orang yang bodoh. Kenapa? Sebelumnya telah melihat tanda kekuasaan Allah dengan matanya, dua tanda kekuasaan besar yang selama ini mereka berusaha untuk lari darinya, Allah berikan itu langsung di hadapan mata mereka, diselamatkan dari Fir'aun. Tetapi tidak lama dari mereka melihat tanda kekuasaan Allah itu, melihat lagi orang yang berbuat kesyirikan, mereka minta untuk dijadikan sesembahan supaya mereka bisa sujud sama seperti orang-orang itu sujud. Baik. Minta kesyirikan kepada seorang nabi. Tayyib. Latar kabunna sanana mangkana qablakum. Setelah menyebutkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, kalian nanti akan benar-benar mengikuti sanana mangkana qablakum. Tayyib. Sanan bisa dibaca dengan dua, bidhommisin boleh, juga di fathah, di fathah sin juga boleh. Bisa sunan, bisa sanan. Kalau sanan, latar kabunna sanana mangkana qablakum, maksudnya adalah kalian betul-betul akan mengikuti sama persis seperti jalan yang diambil oleh orang-orang sebelum kalian. Kalau sunan dengan dhammah, maka maksudnya adalah turuk. Kalian akan mengikuti banyak jalan, yang di mana banyak jalan itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian dan itu adalah jalan kejelekan. Artinya apa? Umat ini kata Nabi SAW akan banyak melakukan perkara-perkara yang dahulu pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dari perkara-perkara kejelekan terulang lagi sekarang. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dengan dua penguat, latar kabunna, lam di depan dengan nun taukid di belakang, menunjukkan apa? Bahwa benar-benar umat ini nanti akan mengikuti itu. Baik. Hal ini ditegaskan dalam riwayat yang lain, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah juga kita bahas, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti, disebutkan oleh Nabi dengan lafaz ittiba. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, satu jengkal demi satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu lengan demi satu lengan. Atau satu hasta demi satu hasta. Tayib. Hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Sampai pun kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dhab, kalian pun akan masuk ke dalam kedalamnya. Tayib. Dalam riwayat yang disebutkan, hadwal qudzati bil qudzah. Sama seperti dua sisi dari bulu anak panah. Tayib. Anak panah di belakangnya ada bulu. Bulunya itu mungkin enggak beda. Pasti sama antara ketiga sisinya itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, hadwal qudzati bil qudzah. Sama seperti dua bulu anak panah di belakang itu. Sama dari ujung sampai dengan ujungnya. Beratnya juga seimbang, ukurannya juga sama supaya anak panah itu bisa melesat lurus. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mensahihkannya. Tayib. Kita baca penjelasan atau makna ijmali yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun wa mau'idah. Abu Waqid Al-Laythi Al-Harith bin Auf radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita tentang satu peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, fiha ajabun wa mau'idah, tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang mengherankan kita, dan di dalamnya juga terdapat banyak sekali nasihat wejangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka berangkat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kabilah Hawazin. Ya, memang kabilah Hawazin ketika itu sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa kana dukhuluhum fil islami qariban. Dan saat itu banyak pasukan yang baru saja masuk ke dalam Islam. Fa khafiya alaihim amrusyid. Maka banyak yang belum mengerti tentang kesyirikan secara utuh. Baik. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikuuna min at-tabarruq bisyajarah. Ketika mereka melihat posisinya belum punya banyak ilmu tentang kesyirikan karena mereka baru saja masuk ke dalam Islam, mereka melihat ma yasna'ul musyrikuuna min at-tabarruq bisyajarah. Apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin dahulu di mana mereka mengambil berkah dengan satu pohon, talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala lahum syajaratan mithlaha. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan pohon yang serupa supaya mereka bisa mengambil berkah, senjatanya lebih bermanfaat ketika digunakan untuk berperang. Tayib. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan mereka, beliau bertakbir. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan subhanallah. Tayib, membaca tasbih. Istingkaran wa ta'dhiman lillah wa ta'ajjuban min hadhil maqalah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertakbir? Disebutkan bahkan dari siyak yang ada pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, para ulama menyebutkan di sini disampaikan oleh rawi dengan siyak quwwatul kalimah. Sangat jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau mengucapkannya dengan nada tinggi. Tayib. Kenapa? Sebabnya istingkaran wa ta'dhiman lillah. Beliau mengingkari dengan keras permintaan mereka itu tadi. Wa ta'dhiman lillah, dan untuk mengagungkan Allah, ta'ajuban min hadhil maqalah, serta beliau merasa heran dengan pertanyaan atau permintaan mereka itu tadi. Wa akhbara anna hadhil maqalah tatushbihu maqalah qaumi Musa lamma ra'au man ya'budul asnam. Dan beliau mengkhabarkan bahwa ucapan itu sama persis Seperti ucapan Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam saat mereka melihat ada sekelompok kaum musyrikin yang rukuk sujud kepada berhala mereka. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kaum Musa Bani Israel mengatakan, hei Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Tayyib. Wa anna hadza jarayanun ala tariqihim. Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa ini berjalan sesuai dengan jalan Bani Israel sama. Tsumma akhbara sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, Nabi SAW mengabarkan anna hadhil ummata satatba'u tariqal yahudi wan nasara, bahwa umat ini akan mengikuti jalan yang pernah dilalui oleh Yahudi dan Nasrani. Watasluku manahijahum watafalu af'alahum, dia akan menempuh cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani, watafalu af'alahum, dan akan berbuat seperti perbuatan Yahudi, seperti perbuatan Nasrani. Tayyib, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jangan difahami bahwa semua umat Islam akan seperti itu, tidak. Sebagaimana di sini Abu Bakar menggambarkan ketika perang Hunain mereka meminta, apakah yang dimaksud semua pasukan meminta? Tidak, tetapi beberapa orang dari mereka yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maksudnya nanti umat Islam akan semuanya mengikuti Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi ada beberapa afrodul muslimin, beberapa pribadi-pribadi muslim yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, mereka mengaku sebagai anak seorang muslim tetapi mengikuti jalan Yahudi. Dia mengamalkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani zaman dahulu. Tayyib, itu maksudnya. Wa huwa khabarun ma'nahu dam. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memiliki makna ad-dam, celaan beliau. Beliau mencela perbuatan itu. Wa tahdhiru min hadzal fi'l. Dan terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini makna secara umum dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari sisi mana hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai dalil tentang larangan untuk mengambil berkah dari pepohonan dan bebatuan dan yang lain sebagainya. Qala anna fihi dalilan. Kesesuaiannya adalah di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna tabarruka bil asjari wa ghairihima, yang sangat jelas bahwa bertabarruk, mengambil barokah, bil asjar, dengan pepohonan, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya, syirkun wa ta'lihun ma'allah, adalah perbuatan syirik dan teranggap sama seperti engkau mengambil sesembahan selain Allah. Taib, saya kira jelas dari sisi mana, apa namanya, kesesuaiannya. Karena permintaan dari para sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka tentu saja bukan minta untuk bisa menyembah pohon itu. Mereka hanya minta untuk budaya yang pernah mereka lakukan dulu, adat yang dahulu pernah mereka lakukan, menggantungkan senjata di pohon tertentu yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan barokah. Hanya untuk itu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau takjub, beliau mengingkari dengan keras dan menyamakan ucapan mereka itu seperti ucapan Bani Israel yang meminta kepada Musa alaihi salatu wasallam sesembahan. Kalau permintaan Bani Israel sudah jelas disebutkan lafadznya, ij'al lana ilahan, hai Musa, jadikan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Jadi Bani Israel ingin menyembah Tuhan selain Allah. Nah, ini dijadikan dalil oleh Nabi SAW dan beliau menyebutkan bahwa pertanyaan mereka itu sama, permintaan mereka itu sama. Tayyib, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, kemudian kita bahas faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di dalam fihi masail ada 22 permasalahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu ini. Tayyib, nanti insyaallah akan kita gabungkan dengan faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di dalam Al-Mulakhas. Tayib. Kita bahas yang pertama. Qala anna tabarruka bil asjari syirkun wa mithluha al-ahjar wa ghayruha. Faedah yang pertama bahwa mengambil barokah tabarruk bil asjar dengan pepohonan tertentu, wa mithluha al-ahjar atau bebatuan tertentu, wa ghayruha atau benda-benda lain tertentu, syirkun adalah perbuatan kesyirikan. Baik. Dinukilkan dari Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah ta'ala, beliau salah seorang dari Imam Malikiyah. Setelah membawakan hadis ini, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fanzuru rahimakumullah, perhatikan semoga Allah merahmati kalian. Aynama wajadtum sidratan aw syajaratan yaqsiduhan nasu wa yu'adzimunaha wa yarjunal bur'a wa syifa min qibaliha wa yadribuna bihal masamira wal khiraq fahiya dhatu anwatin faqta'uha. Perhatikan semoga Allah merahmati kalian. Dengan kejadian Nabi SAW bersama para sahabat ini, maka ini apa namanya kesimpulan beliau. Kalau mau dianggap keras silahkan, beliau salah seorang madhab Malikiyah bukan Hambaliyah. Tayib. Aina ma wajadtum, dimanapun kalian mendapatkan syajaratan, pepohonan tertentu, atau itu pohon bidara tertentu, yaqsiduhan nas, di mana banyak manusia datang ke sana untuk i'tikaf, untuk tirakat dan yang lain sebagainya, wa yu'adzimunaha, mereka anggungkan pohon itu, wa yarjunal bur'a wasyifa, mereka mengharapkan ada jalan keluar dari bertirakat di bawah pohon tersebut, atau mengharapkan kesembuhan dengan beri'tikaf di bawah pohon tersebut, yadribuna bihal masamira wal khiraq, mereka letakkan kain-kain di pepohonan-pepohonan tersebut, fahiya dhatu anwa, maka itu masuk ke dalam definisi dhatu anwa yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqta'uha, potonglah pohon itu kalau kalian melihatnya. Jelas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, beliau Imam Malikiyah. Ini dinukilkan oleh Asy-Syaikh di dalam Taisir Al-Azizil Hamid halaman 183. Maksudnya apa? Bahwa yang keras untuk mengingkari tentang kesyirikan, bahkan tabarruk dengan asjar wal ahjar dan yang lainnya, bukan hanya ulama Hambaliyah, tapi di sana para ulama yang lain juga mengingkari sama, bahkan mereka lebih keras. At-Turtusi langsung menyebutkan iqta'uha, potong pohon itu kalau kalian melihatnya. Tapi karena itu termasuk dari kesyirikan, tidak ada yang mentolerir ulama zaman dahulu terhadap perbuatan-perbuatan ini. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pada masail atau masalah yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'rifatu suratil amri ladzina talab. Ada pelajaran ketika engkau mau untuk memperhatikan dengan baik suratul amri alladzi talab. Bagaimana hakikat permasalahan yang mereka minta tadi itu? Lihat apa yang mereka minta. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwa mereka sebetulnya hanya meminta untuk menggantungkan senjata-senjata itu kepada sebuah pohon. Mereka tidak bermaksud untuk mengagungkan itu. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang lebih mudah sekarang, hanya melanjutkan, melestarikan budaya yang sudah pernah ada. Mereka tidak minta untuk sujud, untuk itikaf, hanya sekedar menggantungkan saja. Tapi itu diingkari oleh Nabi SAW dan disamakan oleh beliau sama seperti permintaan Bani Israel memohon berhala kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fadalla dzalika ala anna tabarruka bil asjari mamnu'un. Ini menunjukkan bahwa mengambil berkah dengan pohon apapun itu terlarang di dalam Islam. Wa anna hadza min sunanil dhalin as-sabiqin min al-ummah. Dan bahwasannya itu adalah perbuatan jalan orang-orang yang sebelum kita, yang mereka tersesat. Tayyib. Ini sidr. Tidak ada dalil khusus. Antum cari dalil dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang satu pohon khusus, kita bisa bertabarruk di situ. Ada? Pernah menemukan? Tidak pernah. Lihat bagaimana Nabi SAW terhadap perbuatan ini. Lihat juga bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, al-khulafa'ur rasyidun. Sudah kita sebutkan kemarin bagaimana Umar bin Khattab memotong pohon. Pohon apa? Syajarah dari Bay'atul Ridwan, pohon yang di bawahnya pernah terjadi Bay'atul Ridwan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili tangan Utsman, menunjukkan kemuliaan Utsman. Ada nilai historis dari pohon itu. Kalau mau dikatakan mengambil berkah, pohon itu lebih berhak. Di sana berkumpul sekian ribu sahabat mengambil bayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga petilasannya tidak cuma satu, banyak dari situ, dan semuanya orang soleh. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab memandang. Beliau memandang untuk apa namanya, tetap melestarikan sejarah supaya ada bukti sejarah. Tidak, dipotong pohon itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini pohon. Demikian juga yang lebih tinggi daripada itu, kepada Hajar Aswad. Lihat juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan saat beliau melakukan tawaf sampai di Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Innaki hajarun. Hai batu, engkau itu hanya sebuah batu. La tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, juga tidak bisa membahayakan dengan sendirinya. Tapi kenapa aku mencium engkau? Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki maqabbaltuki. Kalau seandainya saja aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, niscaya aku tidak akan mau untuk mencium engkau. Apa tadi itu? Hajar Aswad. Seandainya Umar tidak pernah melihat Nabi mencium Hajar Aswad, beliau enggak akan mencium Hajar Aswad. Jadi beliau lakukan itu bukan karena mengagungkan Hajar Aswad. Terbalik dengan perbuatan dan keyakinan bahkan banyak kaum muslimin sekarang ini. Lihat kalau umroh apalagi haji, umroh saja. Lihat bagaimana orang itu berebutan mencium Hajar Aswad. Pernah lihat seperti ini? Itu jamak terjadi. Mereka berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Kenapa? Meyakini keyakinan-keyakinan tertentu, keutamaan kalau sudah berhasil mencium atau mengusap Hajar Aswad tersebut. Padahal syariatnya tidak demikian. Kalau kamu bisa ketika sampai di apa namanya rukun Hajar Aswad itu untuk mencium seperti yang dilakukan oleh Nabi, cium. Kalau tidak bisa, paling tidak lemas. Tapi kalau tidak bisa dengan izdihamun nas, dengan ramainya manusia, tidak perlu untuk berusaha masuk mencium Hajar Aswad ataupun mengusap Hajar Aswad tersebut. Cukup lambaikan tangan dengan isyarat. Ini bimbingan dari para ulama kita, bimbingan dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kepada Hajar Aswad demikian, maka bebatuan yang lain, maka pohon-pohon yang lain tidak layak untuk diambilkan barokah daripadanya. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Tayyib, kemudian faedah yang kedua. Annal muntaqila minal batili i'tadahu alladhi i'tadahu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Bahwa seorang al-muntaqil minal batil, yang baru saja keluar, pindah dari satu kebatilan, alladhi i'tadahu, yang sebelumnya dia pernah amalkan. Ini umum, entah ucapan kebatilan, keyakinan yang batil, amalan yang batil. Intinya ketika seorang individu, seorang pribadi baru saja berpindah dari kebatilan, alladhi i'tadahu, yang selama ini menjadi kebiasaannya, sudah biasa dia lakukan, la yu'man, maka tidak aman, maksudnya dia pasti tidak akan lepas, an yakuna fi qalbihi, bahwa di dalam hatinya baqiyatun min tilkal 'adah, masih ada sisa dari adat kebiasaan sebelumnya. Tayyib. Dan ini jelas ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang yang baru berpindah, mungkin dia baru mencabut dari kebatilan, seperti orang yang tadinya adalah seorang musyrik, ketika dia sudah tahu ilmunya bahwa ini kesyirikan, kemudian masuk ke dalam Islam, kalau jarak dia masuk ke dalam Islam itu baru sebentar, maka belum bisa kita pastikan sisa-sisa dari kesyirikan itu sudah hilang dari hatinya. Atau seorang yang sebelumnya adalah pelaku bid'ah, dia mengamalkannya entah dengan dasar apapun, ketika dia kemudian mengenal sunnah, mengenal dalil-dalil, dan mengetahui bahwa ini tidak layak untuk diamalkan karena termasuk perbuatan bid'ah. Dia mengikuti sunnah. Belum lama dia mengikuti sunnah, maka masih dipastikan di dalam hatinya ada sisa-sisa dari perbuatan bid'ah yang dia lakukan sebelumnya. Dan seterusnya. Maka dari itu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu. Meskipun sebelum Islam dia adalah seorang nama besar, seorang tokoh besar, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka posisi dia adalah orang yang baru di dalam Islam tersebut. Dia masih harus untuk menuntut ilmu, memperdalam keislamannya, belajar lebih banyak lagi tentang tauhid, sampai kemudian sisa-sisa dari kesyirikan yang ada di dalam hatinya hilang. Jadi wajib belajar, mesti untuk belajar. Ini kalau dia mau belajar tentang tauhid, mau belajar tentang Islam. Lah kalau hanya syukur mau masuk ke dalam Islam, sudah saya muslim, setelah itu tidak mau tahu tentang tauhid, tidak mau tahu tentang bagaimana cara ibadah yang benar, tidak mau tahu bagaimana bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, kira-kira dia menjadi muslim yang baik atau tidak? Setidaknya dia selamat dengan ucapannya la ilaha illallah, tapi kita tidak aman dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ketika dia melakukan sesuatu-sesuatu, maka orang yang mengetahui kalau seandainya oh fulan terjatuh dalam kesalahan ini, ingatkan. Kenapa? Dia saudara kita yang baru bergabung, dia saudara kita yang baru sama-sama menuntut ilmu, belum banyak ilmunya, barangkali masih terjatuh, wajar. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian perkara yang ketiga, faedah yang ketiga. Anna sababa ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wat tabarruku biha. Bahwa sebab diibadahinya berhala-berhala awalnya adalah ta'zimuha, niat untuk mengagungkan. Berasal dari itu. Kemudian lambat laun nanti berganti generasi, hilang niat utama itu, orang-orang yang bodoh setelahnya enggak mengerti maksud sebelumnya apa. Taib. Wal uqufu indaha, hanya untuk mengenang sehingga dia bisa tinggal lama di tempat-tempat tersebut. Hanya mengenang saja. Yang ketiga, wat tabarruku biha, hanya ingin tabarruk, mengambil berkah. Taib. Ini sebab sesuatu itu bisa menjadi sonam, berhala, atau lebih umum daripada itu timsal juga masuk di dalamnya. Masukkan foto seorang yang dikagumi, seorang yang dianggap besar, masuk ke dalam rumahnya. Apa tujuannya? Satu, supaya ingat jasa dari fulan tersebut. Setelah itu mengagungkan. Setiap lewat, tidak mungkin hanya lewat biasa seperti foto dia majang, pasti ada keyakinan-keyakinan yang lain, entah menunduk, entah mengucapkan salam kepada foto ini. Terjadi tidak? Terjadi. Yang berikutnya, tabarruk. Diyakini kalau foto ini ada di dalam rumah, maka rumah itu aman, rumah itu turun barokah, terlindungi. Qasdut tabarruk. Nah dari situlah nanti akan muncul kemudian bibit-bibit kesyirikan di dalam hati dia. Akhirnya apa? Masuk keluar rumahnya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung pada foto si fulan tersebut. Ini jalan-jalan ini sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya dan sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita lihat bukan hanya materinya, hanya foto. Bukan, atau hanya patung kecil, souvenir, bukan, tapi apa yang akan terjadi nanti setelahnya. Karena dahulu orang-orang yang mengambil wadzwa ya'ud ya'ud nasr juga tidak akan tahu kalau nanti generasi berikutnya ternyata justru menyembah gambar-gambar patung-patung yang mereka buat itu. Mereka membuat patungnya ya'ud, apa namanya, wad ya'ud nasr dan yang lainnya. Apa niat pertamanya dari kaum Nuh? Hanya mengenang kebaikan mereka, supaya ketika melihat mereka gambar-gambar tadi, patung-patung itu, kemudian timbul semangatnya untuk beribadah kepada Allah, mencontoh mereka. Itu pertama kali niat dari bapak-bapak mereka, tanpa mereka kemudian memikirkan nanti bagaimana kalau sudah berlalu zaman, satu generasi, dua generasi, tiga generasi. Dan ternyata itu terjadi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang bukan hanya pada inti kesyirikannya. Syirik besar jelas terlarang, semua orang faham. Tidak ada satu muslim pun yang kemudian mengingkari tentang masalah syirik, syirik besar. Di bawahnya apa? Syirik asghar. Maduna dzalik definisinya adalah syirik asghar itu maduna dzalik disebutkan oleh Allah yang tidak sampai pada derajat syirik besar. Umum kan? Umum. Tetapi para ulama kemudian berselisih bagaimana mendefinisikan syirik asghar ini yang lebih tepat. Ada yang menyebutkan seperti yang sudah kita bahas kemarin. Apa itu syirik asghar? Yang berkaitan dengan sebab tidak sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah syirik, syirik besar. Ini syirik asghar. Tapi para ulama yang lebih berhati-hati, mereka mendefinisikan maduna dzalik di bawah syirik akbar, syirik asghar itu termasuk di dalamnya adalah wasilah. Jadi wasilah yang akan menuju kepada syirik akbar itu syirik asghar. Sehingga lebih umum. Sehingga juga masuk larangan di sana. Dan jangan sampai kemudian orang apa namanya bermudah-mudahan ketika mendengar syirik asghar, syirik kecil. Santai, masih syirik kecil. Belum sampai syirik besar. Apalagi kalau dia sudah tahu ilmunya, syirik besar, syirik akbar mengeluarkan dari Islam, mengeluarkan dari milah. Syirik kecil tidak. Kemudian santai, ah, syirik kecil aman, enggak keluar dari Islam. Enggak harus bersyahadat kembali. Orang bermudah-mudahan. Nah, para ulama yang menjadikan definisi syirik asghar sebagai semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, masuk syirik asghar ini bisa mengeluarkan dari Islam. Supaya kita lebih berhati-hati. Nah, masalah tabarruk itu masuk dalam perkara syirik. Syirik mana? Asghar atau akbar? Mengambil berkah, ngalap berkah ini. Akbar. Meskipun pada dasarnya itu kalau dikategorikan adalah kategori syirik asghar karena berkaitan dengan wasilah, berkaitan dengan sebab. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang tadi? Beliau samakan dengan perbuatan syirik, syirik akbar. Sehingga masuk itu tabarruk adalah syirik, syirik akbar. Kembali lagi kepada kemarin, hukum asal pada ibadah. Hukum asalnya adalah haram. Tabarruk termasuk bagian dari ibadah. Maka ketika tidak ada satu dalil pun bahwa di satu tempat itu terdapat barokah di sana, jangan ngambil berkah dari sana. Masalahnya bukan main-main. Masalahnya adalah antara syirik atau tauhid. Bukan dapat berkah dari fulan, dari alan supaya hidup kita penuh berkah, tidak. Masalah berkah itu masalah ibadah dan ibadah harus ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka konsekuensinya adalah terjatuh dalam syirik, syirik akbar. Baik. Allahu taala a'lamu bissawab. Kemudian faedah yang keempat. Annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Manusia qad yastahsinu syai'an. Asalnya qad itu bisa bermakna terkadang, bisa juga bermakna sering, tergantung konteks kalimatnya. Tapi di sini dari siap yang beliau sebutkan, maka qad bermakna sering, kathrah. Manusia sering kali yastahsinu syai'an, menganggap baik sesuatu. Ya dhunnuhu yuqarribuhu ila Allah. Menurut prasangka dia itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa huwa yub'idu anhu. Tayib. Padahal justru sesuatu itu menjauhkan dia dari Allah. Tayib. Ini kata beliau hafizallah banyak. Sering kali dan memang demikian keadaannya. Ketika manusia sudah mengedepankan atifiyahnya, mengedepankan perasaannya. Sampai ada yang menjadikan apa namanya istihsan, anggapan baik itu termasuk bagian dari pendalilan. Mereka masukkan setelah Al-Qur'an, sunnah, ijma', kemudian ada istihsan. Anggapan baik. Kalau sampai anggapan baik ini kita masukkan sebagai cara untuk mengambil dalil, rusak agama ini. Kenapa? Anggapan baik itu masing-masing berbeda. Tapi kenyataannya sekarang demikian. Sesuatu ketika diingkari, tidak ada ijma' di dalamnya, tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalil sunnah, mereka bisa berpaling istihsan. Karena anggapan baik, kan perbuatan baik, kenapa dilarang? Seperti itu banyak. Banyak sering kita dengar. Istihsan bukan cara pendalilan, bukan cara istidlal. Yang beliau sebutkan tadi, qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yubaidu anhu. Seringkali manusia itu menganggap ini sebuah kebaikan, bisa mendekatkan diri kepada Allah, ternyata justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali seorang itu menganggap perbuatan ini sebagai sunnah, ternyata bukan sunnah, justru dia terjatuh dalam bid'ah. Sama kan? Sama. Maka bukan hanya sebatas kita belajar saja, bukan hanya sebatas kita masuk dalam komunitas ahlus sunnah saja, tapi kewajiban kita adalah untuk benar-benar menuntut ilmu, tahu mana perkara bid'ah, mana perkara sunnah, dengan dalilnya tentu, sehingga kita tidak ikut-ikutan. Fulan mengatakan sunnah, oh sunnah. Fulan mengatakan bid'ah, oh bid'ah. Tidak, dalilnya apa? Ini sunnah, harus berarti saya kerjakan. Kita ahli sunnah, orang yang perhatian dengan sunnah, berusaha mengamalkan sunnah, harus tahu dalilnya. Sehingga kalau nanti ada perselisihan apakah perkara ini sunnah atau bid'ah, tidak dilihat orangnya. Lo fulan mengatakan ini sunnah, ini jalan seperti ini adalah jalan sunnah, yang fulan mengatakan bid'ah. Kalau melihat orangnya enggak akan selesai. Lihat apa? Dalilnya. Benarkah ini perkara A ini adalah sunnah atau tidak? Kalau benar-benar sunnah, kita bisa ikuti. Bisa tenang. Dari mana tenangnya? Bukan siapa yang mengamalkan, tapi apa dalilnya? Tayyib. Demikian bimbingan dari para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau tentang sunnah dan bid'ah dan orang-orang yang mengikutinya? Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat, tidak dikenal dengan satu pribadi manusia. Bukan siapa yang membawanya. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kalau kamu mau tahu kebenaran, cari tahu mana kebenaran itu, ta'rif ahlahu. Kamu akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Jadi jangan lihat orangnya. Kalau kita lihat orangnya bingung. Fulan-fulan lu sama-sama ahlul ilm. Sama-sama orang punya ilmu. Berselisih. Yang mana yang harus kita ikuti? Fulan. Kenal juga. Fulan kenal juga. Fulan guru saya, fulan juga guru saya. Mana yang harus diikuti? Lihat apa yang dia yakini, ada dalilnya atau tidak. Ada sandarannya atau tidak. Kenali kebenaran itu, ta'rif ahlahu. Engkau akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran itu. Baik. Li'anna al-haqqa la yu'rafu birrijal. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan individu manusia. Kebenaran itu diukur dengan dalilnya. Yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan ilmu, maka dialah yang benar di atas kebenaran. Dan antara kesesatan dengan kebenaran itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang terdahulu. Bukan hanya kepada, oh nama besar fulan, mustahil dia terjatuh, terpeleset, dia menyimpang, mustahil. Tidak. Selama kita masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Mangkana muta'assiyan falyata'assa biman qaddamat." Kalau kalian ingin mengambil teladan, mengambil contoh, ambil contoh dari orang yang sudah mati. Dari para ulama terdahulu yang sudah mati, yang sirahnya bagus. Ambil pelajaran dari mereka. Jangan dari orang yang hidup. Kenapa? Fa innal hayya la ta'man 'alaihil fitnah. Karena seorang yang hidup itu enggak aman dari fitnah, siapapun dia. Seberapapun dalam ilmunya. Kalau kita punya prinsip seperti ini kan enak, tenang. Tidak harus mengikuti satu orang, tidak harus mengikuti satu organisasi tertentu, satu kelompok tertentu. Ada dalilnya sesuai kita ikuti, nyaman, tenang, dan yakin akan selamat, bukan mengikuti orang lain. Para sahabat membimbingkan demikian. Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Mereka selalu mengajarkan kepada anak-anaknya demikian. Untuk belajar mengenali kebenaran sehingga kita bisa tahu kebenaran itu ada di pihak siapa. Taib, Allah taala a'lamu bissawab. Kemudian faedah yang kelima. Annahu yanbaghi lil muslim. Bahwasannya sepantasnya bagi seorang muslim itu ayyusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqalu fid din wa 'inda ta'ajjub. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan tasbih subhanallah wa yukabbir atau takbir Allahu akbar. Idza sami'a ketika dia mendengar ma la yanbaghi an yuqala fid din sesuatu yang tidak sepantasnya diucapkan di dalam agama Allah. Boleh takbirlah, tasbihlah. Mencontoh Nabi SAW pada dua riwayat yang berbeda tadi di dalam hadis ini. Subhanallah atau Allahu Akbar. Wa inda ta'ajjub atau ketika engkau merasa takjub, merasa keheranan dengan sesuatu, ucapkan Allahu Akbar, ucapkan Subhanallah, Masya Allah, dan yang lain sebagainya. Jangan kalimat-kalimat yang lain, tidak ada manfaatnya. Lebih baik ucapkan kalimat-kalimat itu, zikir, kita dapat pahala dan sesuai dengan sunnah apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i asy-syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa'a. Berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akan terjadinya kesyirikan di umat ini. Wa qad waqa'a, dan itu telah terjadi, bahkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Baik. Pasti terjadi. Sehingga bisa kita timbang salah atau benar orang yang mengucapkan bahwa tidak mungkin umat ini terjatuh dalam kesyirikan. Salah atau benar? Salah. Nabi SAW sendiri yang mengatakan umat ini pasti akan ada orang-orang di dalamnya yang terjatuh dalam kesyirikan, yang melakukan kesyirikan, yang mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Taib. Yang tidak mungkin itu adalah semua kaum muslimin seluruhnya, amah, qotibah, terjatuh dalam kesesatan. Tidak mungkin. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin akan bersatu di atas satu kesesatan. Jadi jangan khawatir. Tidak mungkin semua kaum muslimin itu akan tersesat, tidak. Pasti akan ada di sana orang-orang yang berusaha menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan kembali syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar orang yang ada di dalamnya, bukan yang hanya sekedar mengaku tapi pada hakikatnya tidak ada di dalamnya. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Yang ketujuh, masih bagian dari yang keenam tadi. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dalil tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummah. Yaitu ketika benar-benar terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kenabian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini akan ada yang terjatuh di dalam kesyirikan. Taib. Demikian juga sebagaimana hadis Abu Sa'id tadi, umat ini akan mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Taib. Faedah yang berikutnya, yang kedelapan, an-nahyu 'anit tasyabbuhi bi ahli al-jahiliyah wal yahudi wan nasara. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk tasyabbuh, menyerupai ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, wal yahudi wan nasara, demikian juga mengikuti Yahudi dan Nasrani. Illa kecuali madallad dalilu ala annahu min dinina. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu termasuk bagian dari agama kita. Taib. Mungkin bisa sama antara syariat dari umat sebelumnya dengan syariat kita. Sekali lagi, kembalinya semua adalah kepada dalil. Yang ada dalil kita amalkan, yang tidak ada dalil tinggalkan. Taib. Faedah yang kesembilan. Taib, sebelumnya ada sedikit selipan faedah. Ketika di sini disebutkan bahwa dalam hadis ini terdapat larangan keras untuk menyerupai ahlul jahiliyah, kita tahu juga bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau punya satu risalah khusus yang menyebutkan tentang perkara-perkara jahiliyah. Banyak sekali beliau sebutkan di sana. Apa risalahnya? Masailul jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah perlu untuk diketahui supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 poin atau belasan poin yang beliau sebutkan, banyak puluhan poin tentang perkara-perkara jahiliyah yang seringkali orang itu terjatuh di dalamnya. Tapi perlu untuk kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan yang kesembilan. Annal i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Yang teranggap di dalam hukum syariat adalah dengan makna sebenarnya, labil asma, bukan sebab penamaannya, bukan sebab penamaannya. Taib. Jadi ini juga termasuk salah satu kaidah di dalam agama kita untuk menghukumi sesuatu itu. Jangan dilihat namanya. Tidak perlu kita ribut dengan nama, tapi lihat hakikatnya. Taib. Makna dari penamaan itu, perbuatan itu, keyakinan itu apa? Diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu wajar ketika mungkin kita bertanya kepada seorang alim penamaan seperti ini, beliau akan memperinci terlebih dahulu. Karena kenapa? Yang dilihat bukan namanya, tapi hakikatnya dari sesuatu itu. Itu yang akan kita hukumi hakikatnya. Taib. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala tilbatahum ka tilbati bani Israil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi seperti permintaan Bani Israil kepada Musa. Walam yaltafit ila kaunihim sammau hadza tanwal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali menoleh ketika mereka menyebut nama dzatu anwat. Jadi Nabi enggak peduli mau namanya apapun, itu sama perbuatannya. Sekarang kita untuk menghukumi juga seperti itu. Mau namanya apapun, intinya tetap sama. Sehingga lebih mudah kita memahami sesuatu, menghukumi sesuatu. Mau berkelit seperti apapun, kalau masalahnya sama, ya sama. Sudah pernah ada penyelesaiannya, sudah pernah ada jalan keluarnya, ya berarti masalahnya sama. Enggak perlu berkelit ke sana kemari. Mau kau namakan apapun sama saja. Tayyib. Riba contohnya. Dahulu ketika dinamakan riba, orang bisa langsung anti. Sekarang namanya bunga bank, indah loh bunga. Dalam bahasa Arab faidah. Faidah. Lebih apa namanya? Lebih menarik lagi faidah. Itu bunga. Dan itu adalah riba. Mau dinamakan apapun, kita tidak lihat namanya, lihat bagaimana bentuknya. Dan sekarang lebih banyak lagi ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah tentang masalah riba ini. Terlebih dengan zaman kita yang lebih mudah ini, dengan transaksi online. Banyak dompet-dompet online. Waspada, di situ banyak peluang untuk riba. Meskipun mereka enggak sebutkan riba. Tapi lihat bagaimana hakikat riba itu, pelajari tentang riba, enggak akan bisa apa namanya menghindari riba-riba itu. Karena demikian ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah benar-benar banyak. Lebih banyaknya apa namanya marketplace online, pembayaran instan dan lain sebagainya, lebih banyak pintu riba terbuka di sana. Bahkan banyak mungkin salafin sendiri tidak menyadari ketika ada satu perbuatan riba pada penggunaan dompet online itu, mereka banyak yang melakukan tanpa tahu kalau itu adalah riba. Oleh karena itu penting pelajari bagaimana hakikat riba. Ketika kita faham makna dan hakikat riba, bentuknya seperti apapun, kita akan bisa segera menyadari, oh ini riba, tinggalkan. Meskipun bentuknya demikian-demikian, nanti akan berlalu zaman, akan lain lagi namanya dan akan berbeda lagi bentuknya. Taib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Taib. Ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada fihi masail yang ke-10 dari asal kitab tauhid, karena semua kitab tauhid pasti setelah pembahasannya akan disebutkan fihi masail. Pada masalah yang ke-20 beliau menyebutkan annahu mutaqarrirun indahum, bahwasannya termasuk sesuatu yang telah pasti di sisi para ulama, annal ibadat mabnaha 'alal amri, bahwa ibadah itu dibangun di atas perintah. Baik. Fasara fihi tanbihu ala masailil qubur. Maka di sini ada tanbih, ada peringatan keras tentang masalah fitnah kubur. Baik. Masail kubur, pertanyaan kubur nanti. Li'annal asla fil ibadat al-hadr wal mana'. Karena asal dalam permasalahan ibadah itu terlarang dan tidak boleh dilakukan illa idza qama dalilun ala masyru'iyyatiha, kecuali jika ada dalil bahwa sesuatu itu disyariatkan. Nanti ketika di dalam kubur ini mungkin termasuk diqah ketelitian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau menyambungkan hadis ini dengan permasalahan fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur nanti. Ada berapa pertanyaan? 10 soal. Ada berapa? Dijawab. Kita semua nanti akan menjawab pertanyaan itu. Mas Anda tahu pertanyaannya berapa? Ada tiga. Apa aja pertanyaan? Satu, man rabbuka? Yang kedua, man nabiyuka? Yang ketiga, madinuka? Siapa robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Dari sisi mana kau beliau ingatkan kita tentang masalah fitnah kubur yang akan dihadapi oleh semua manusia nanti. Tayib. Di sini beliau katakan, fa fi hadhil qissati dalilun ala masailil qabri tsalah. Dalam kisah Abu Waqid itu ternyata ada tambih dari Nabi SAW terhadap tiga pertanyaan di dalam kubur nanti. Walaisa muraduhu anna fiha dalilan ala annal insan yus'alu fi qabrihi. Bukan maksudnya ada dalil bahwa nanti manusia akan ditanya, bukan. Tapi beliau ingatkan tentang masalah tiga pertanyaan di dalam kuburan nanti. Bal fiha dalilun ala itsbatur rububiyah wan nubuwah wal ibadah. Tapi dari sisi di dalam kisah itu terdapat tambih tentang masalah tauhid rububiyah, tentang masalah kenabian Muhammad SAW, dan tentang masalah ibadah. Ada di dalam kisah ini. Yang pertama tentang permasalahan rububiyah, jelas ada, jelas kita bisa pahami tadi. Yang kedua tentang permasalahan nubuah Nabi SAW, ada, termasuk tanda kenabian Nabi SAW tadi. Kita membenarkan atau tidak? Kalau kita membenarkan, ikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tentang permasalahan al-ibadah. Tayib. Permasalahan ibadah ini terselip di dalam pengingkaran Nabi SAW ketika beliau membacakan surat Al-A'raf tadi. Kata Nabi SAW, ij'al lana ilahan. Saat Musa Bani Israel meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan, ya Musa, jadikan untuk kami sesembahan. Berarti mereka belum mengerti cara beribadah seperti apa, sehingga meminta kepada Musa satu sesembahan, satu Tuhan untuk mereka beribadah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal ibadatu hiyad din. Di sini beliau tegaskan bahwa ibadah itu termasuk bagian dari agama. Sehingga bagaimana kita akan menjawab tiga pertanyaan di dalam kubur nanti? Bisa menjawab man rabbuka, bisa menjawab man nabiyuka, bisa menjawab madinuka, tergantung kualitas kita dalam bertauhid, dalam ittiba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin terlepas, engkau tidak akan bisa paham tauhid tanpa mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang beliau sebutkan termasuk diqahnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau seringkali mengeluarkan satu permasalahan yang agak sulit untuk bisa kita pahami pendalilannya dari mana. Tapi itu disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk mengetahui sisi mananya diperlukan banyak keilmuan. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang mengatakan. Lah kita lebih susah lagi. Dari kisah yang tidak sangat panjang tadi, ada 22 permasalahan agama yang beliau sebutkan. Kalau kita bahas semuanya panjang, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan 9 itu tadi, itu sudah masuk pada apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Masih ada berapa lagi? Masih ada 11 permasalahan yang dikeluarkan sebagai hukum oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab majaa fid dzabhi li ghairillah. Bab tentang dalil-dalil yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.